Nah, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita sedang mempelajari sujud tilawah, yang juga disebut sujud Quran, ya. Karena disebut sujud tilawah karena membaca, tilawahnya membaca. Nah, ayat sajdah. Nah, ayat sajdah itu ayat sajdah yang ada dalam Al-Qur'an, oleh karena itu disebut sujud Qur'an. Tidak disampaikan definisi sujud tilawah, sujud yang dikerjakan dengan sebab membaca ayat sajdah. Ini yang mengandung perintah sujud. Jadi merupakan ibadah, termasuk zikir, ya, kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk kategori salat atau tidak? Telah disampaikan masalah ini, masalah khilafiyah yang masyhur, di kalangan fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah, dan itu menjadi mazhab mereka, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Sujud tilawah merupakan salat, sehingga dipersyaratkan apa-apa yang dipersyaratkan pada salat sunnah, salat nafilah, suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, ya. Tetapi yang benar, yang rajih, ya, yang benar dalam masalah ini, sujud tilawah, sujud Quran bukan sholat, tidak tergolong sholat. Telah disampaikan sebagian dari argumennya, kita merujuk kembali, ya. Yang pertama, tidak ada nas yang menetapkan bahwa sujud sahwi adalah sholat. Jadi yang mengatakan bahwa sujud sahwi termasuk sholat dituntut mendatangkan nas, dan tidak ada nas. Yang ini sujud tilawah, ya, yang mengatakan sujud tilawah adalah sholat dituntut, ya, untuk mendatangkan nas yang menetapkan hal itu, dan itu tidak ada. Baik, yang kedua, definisi sholat, bahwa sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tidak bisa dipatrikan pada sujud tilawah. Sujud tilawah tidak diawali dengan takbiratul ihram, tidak diakhiri dengan salam. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wassalam biasa membaca Al-Quran di majelis-majelis beliau di tengah para sahabatnya. Apabila Nabi AS melewati ayat sajdah, yakni membaca ayat sajdah, beliau sujud. Dan para sahabat yang hadir ikut sujud. Bersama dengan itu, Nabi AS tidak pernah menjelaskan kepada sahabatnya bahwa yang berhadap tidak boleh ikut sujud. Padahal majelis itu majelis yang mengumpulkan para sahabat, yang tentunya di antara sahabat yang hadir ada yang suci, ada yang berhadap. Ya. Seandainya suci dari hadap merupakan syarat untuk sujud tilawah, tentu Nabi akan menjelaskan kepada mereka dan tidak akan menunda penjelasan itu, karena ada kaidah, sudah disampaikan kaidahnya. Apa kaidahnya? Kaidah usul fiqh, ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. La yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja. tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Nah, saat itu dibutuhkan penjelasan bahwa seandainya suci dari hadat itu syarat untuk sujud tilawah, maka dibutuhkan penjelasan saat itu dan tidak boleh ditunda karena yang hadir ada yang terhadap. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam tidak memberi penjelasan itu di majelis-majelisnya, ya, berarti memang itu bukan syarat. Nah, yang keempat, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ini penguat ya. Artinya menunjukkan ini pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar yang terkenal dengan kehati-hatiannya yang tinggi. Kan ma'ruf bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi, yang dalam hal ini ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ada riwayat bahwa beliau pernah sujud tilawah tanpa wudu. Pernah sujud tilawah tanpa wudu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya tanpa sanad, yakni dengan membuang sanadnya. Namanya muallaq, riwayat muallaq namanya. Muallaq itu dengan membuang sanad, yakni Al-Bukhari langsung menyebutkan Ibnu Umar tanpa menyebutkan sanadnya dari syekhnya langsungnya sampai Ibnu Umar, tidak, dibuang sanad itu, muallaq namanya. Ya. Dengan sigat, dengan bentuk lafaz, model lafaz yang menegaskan hal itu dari Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah sujud tilawah tanpa berwudu, yakni dalam keadaan berhadas. Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan asar Ibnu Umar itu dengan sanad bersambung dalam kitabnya Al-Musannaf. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dalam musannafnya Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya yang bersambung sampai kepada Ibnu Umar dengan lafaz kana Abdullah Ibnu Umar yanzilu an rahilatihi, adalah Abdullah Ibnu Umar pernah yanzilu an rahilatihi, turun dari kendaraannya fayuhriqul ma'a, kemudian beliau menumpahkan air, menuang air. Thumma yarkabu, kemudian beliau menunggangi kendaraannya, tunggangannya. Fayaqra'u sajdata, lalu baca Quran, baca ayat sajdah di atas kendaraannya dalam keadaan menunggangi kendaraannya. Fayasjudu lantas beliau sujud tilawah. Wa ma tawaddo'a fayasjudu wa ma tawaddo'a, jadi fayaqra'us sajdah, lalu beliau membaca ayat sajdah. Fayasjudu lantas sujud tilawah. Wa ma tawaddo'a, dalam keadaan beliau tidak berwudu. Nah, ini dari Ibnu Umar. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengomentari riwayat ini, asar ini, kata beliau dalam Fathul Bari, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih. Nah, jadi ini menguatkan, ya. Berarti ini mazhab Ibnu Umar. Dari kalangan sahabat yang berpendapat demikian adalah Ibnu Umar. Padahal Ibnu Umar itu tadi terkenal kehati-hatian yang sangat tinggi dalam beberapa perkara. Ya. Ternyata di sini beliau sujud tilawah tanpa berwudu. Ini menunjukkan memang itu bukan syarat, berarti. Menguatkan bahwa itu memang bukan syarat. Menguatkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, madhab ini bahwa sujud tilawah bukan sholat, sehingga tidak dipersyaratkan apa-apa yang dipersyaratkan pada sholat, tidak dipersyaratkan suci dari hadat, menghadap kiblat dan seterusnya. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Hazm. Pendapat Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Dan dari kalangan fuqaha Hanabilah, a'immah fuqaha Hanabilah yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Baz di masa kita, Syekh bin Baz, muridnya, murid Syekh bin Baz, yaitu Ibnu Uthaymin. Al-Lajna Ad-Da'imah, pimpinan Syekh bin Baz juga punya fatwa, memfatwakan hal ini. Ya, jadi ini pilihan ikhtiar Ibnu Taimiyah dari kalangan fuqaha Hanabilah, juga dari kalangan fuqaha Hanabilah yang lainnya, yaitu Ibnu Baz memfatwakan ini, dan Al-Lajna Ad-Da'imah pimpinan Ibnu Baz juga memfatwakan ini. Nah, murid Syekh bin Baz yaitu Syekh bin Uthaymin juga memfatwakan ini. Baik. Dengan demikian, kesimpulan masalah ini tidak dipersyaratkan dalam sujud tilawah, tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci. Tidak dipersyaratkan menghadap kiblat dan yang lainnya. Yang dipersyaratkan pada sholat itu tidak dipersyaratkan pada sujud tilawah. Seandainya seseorang baca Quran dalam keadaan berhadap, kemudian dia membaca ayat sajdah, maka dia sujud tilawah meskipun tidak menghadap ke kiblat. Baik, tetapi lebih utama, afdal dikerjakan dalam keadaan suci. Ya, afdal dikerjakan dalam keadaan suci. Sebagaimana halnya afdol lebih utama baca Quran dalam keadaan suci. Ya, karena baca Quran itu zikir. Ibadah zikir, sujud tilawah juga termasuk zikir. Sehingga lebih utama dikerjakan dalam keadaan suci. Karena Nabi alaihissalam pernah bersabda, "Inni karihtu Inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin." Inni karihtu, sesungguhnya aku membenci, an adzkurallaha, berzikir kepada Allah, illa ala tuhrin, kecuali dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan suci. Hadis ini merupakan dalil bahwa mustahab berzikir dalam keadaan suci. Zikir apa saja? Baca Quran, baca zikir-zikir, selain baca Quran, zikir-zikir yang disyariatkan, berdoa dalam keadaan suci itu afdal. Tetapi ini mustahab, tetapi tidak diwajibkan. Nah, baca Quran ya. Baca ayat sajdah kan baca Quran, berarti afdal dalam keadaan suci. Demikian sujud tilawahnya juga afdal dalam suci. Nah, boleh jadi seseorang dia misalkan awalnya dia suci baca Quran, kemudian dia batal buang angin, tapi dia ingin terus baca Quran, dia terus baca Quran. Ya. Sampai misalkan dia melewati ayat sajdah dalam keadaan dia berhadas. Apakah dia terhalangi untuk sujud tilawah? Tidak. Tetap saja sujud tilawah meskipun berhadas. Begitu. Ya. Begitu pula lebih baik dikerjakan dengan menghadap kiblat. Tentunya lebih baik dikerjakan dengan menghadap kiblat dan seterusnya, ya, agar keluar dari perselisihan ulama. Nah, jadi selama bisa diupayakan. Menghadap ke kiblat, maka dikerjakan menghadap ke kiblat. Karena biasanya jika kita sujud dalam sholat ya, kita menghadap ke kiblat kan. Nah, dan agar keluar dari khilaf ulama, perselisihan ulama. Namun jangan katakan itu syarat. Jadi seandainya seseorang sujud tilawah tidak menghadap ke kiblat, berarti enggak masalah. Sah sujud tilawahnya. Namun upayakan selama memungkinkan. Ya, selama memungkinkan lakukan dengan menghadap ke kiblat. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan lebih baik sujud tilawah ya dalam keadaan berhadap daripada tidak sujud. Daripada melalaikan sujud. Lebih baik sujud tilawah dalam keadaan berhadap daripada tidak sujud. Nah, dengan demikian wanita haid yang membaca Quran dalam keadaan haid yakni tanpa megang mushaf misalkan, karena terkait dengan wanita megang mushaf dalam keadaan haid kan ya, dan secara umum orang yang berhadap memegang mushaf kan ada perselisihannya. Nah, anggap kita sekarang bahas ya, dia baca Quran istilahnya an dhahri qalbin dengan hafalan gitu tanpa menyentuh mushaf. Nah, ketika dia melewati ayat sajdah, wanita haid yang baca ayat sajdah ini disyariatkan sujud tilawah. Hendaknya dia sujud tilawah. Jangan terhalangi oleh hadatsnya, hadats besarnya, hadats kecilnya. Ya. Pada madhab Hambali, yakni pada pendapat sebagian fuqaha Hanabilah, disebutkan fuqaha Hanabilah, wanita haid tidak memungkinkan berwudu. Tidak memungkinkan berwudu. Beda dengan orang yang junub. Ya, beda dengan orang yang junub. Wanita haid tidak bisa berwudu. Mereka menjadikan itu sebagai syarat, di antara syarat-syarat wudu, yaitu tidak dalam keadaan haid. Wanita yang dalam keadaan haid tidak terpenuhi syarat untuk berwudu. Kenapa? Karena wanita yang sedang haid, hadatnya sedang berlangsung, darahnya sedang keluar, jadi dia sedang berhadat, dan itu menghalangi untuk sahnya wudu. Jadi dalam keadaan seperti itu, ya, dia baca Quran, kita tidak menghalangi dia baca Quran. Nah, dia butuh berzikir. Dia butuh berzikir kepada Allah. Ya, dia baca Quran ataupun yang lainnya. Nah, ketika melewati ayat sajdah, jangan kita mengatakan dia tidak bisa sujud tilawah. Sebagaimana halnya kita jangan mengatakan dia tidak bisa baca Quran. Dia butuh baca Quran, butuh zikir. Dan ketika melewati ayat sajdah, disyariatkan sujud tilawah. Karena ya, sujud tilawah bukan sholat. Nah, sebagaimana difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah pimpinan Syekh bin Baz. Al-Lajnah Daimah pimpinan Syekh bin Baz berfatwa disyariatkan bagi wanita haid yang baca Quran ketika membaca ayat sajdah untuk sujud tilawah. Dan ini dibangun, ini berdasarkan pendapat yang mereka pilih, yaitu bahwa sujud tilawah bukan sholat. Dan ini yang benar sebagaimana telah kita lewati. Barakallahu fikum. Berikutnya, hukum sujud tilawah. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Ini juga masalah khilafiyah. Baik. Sudah masuk waktu. Selama ini kita lupa adzan pada waktunya. Jika sudah masuk waktu, adzan aja dulu. Hah? Belum? Baik. Sisa berapa? 2 menit. Nah. Nanti kita lanjut dulu ya. Jika sudah masuk waktu, berdiri aja langsung aja. Mana putong nanti. Jadi hukum sujud tilawah. Ini juga masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin mengingatkan tadi pembahasan yang telah lewat. Ketika kita membahas bahwa sujud tilawah bukan sholat, ya, sehingga tidak dipersyaratkan menghadap ke kiblat dan seterusnya, ya jangan sampai salah paham ketika sujud tilawah itu dilakukan saat sholat. Nah, karena sujud tilawah itu disyariatkan baik di luar sholat maupun dalam sholat. Jika dia dalam sholat, dia mengikut tentunya dengan sholat. Ya, orang sedang sholat kan? Orang sedang sholat ya tentunya dipersyaratkan dalam keadaan suci. Ya, segalanya menghadap ke kiblat tentunya. Jadi jika dalam sholat seseorang membaca ayat sajdah dalam sholatnya, disyariatkan sujud tilawah, ya tentunya menghadap ke kiblat kan begitu. Ya, ini tentunya bisa difahami. Nah. Baik. Hukum sujud tilawah. Ini juga masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Artinya jika seseorang membaca ayat sajdah, wajib sujud tilawah. Jika dia tidak sujud, dia berdosa. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, mustahab. Apabila seseorang membaca ayat sajdah, disunnahkan sujud tilawah. Jika dia tidak mengerjakannya, dia tidak berdosa. Kita mendapati As-Sa'di rahimahullah, As-Sa'di di Matan mengatakan wayusannu. Nah, itu bahasa beliau di Matan. Wayusannu sujudut tilawah. Disunnahkan. Berarti As-Sa'di rahimahullah termasuk ulama yang berpendapat hukumnya sunnah, mustahab. Dan ini yang benar. Ini yang benar, ini yang rajih. sujud tilawah hukumnya hanya sunnah mustahab, tidak sampai pada tingkatan wajib. Ini pendapat Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad yang menjadi madhab Hanbali. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan menjadi madhab Syafi'i. Pendapat Imam Malik dan jumhur ulama. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama. Ini tarjih As-Sa'di sebagaimana kita ketahui di matan beliau mengatakan wa yusannu, ya, disunnahkan. Ini pula tarjih muridnya yaitu Ibnu Utsaimin. Ini pula tarjih muridnya yaitu Ibnu Utsaimin. Dan tarjih guru Ibnu Utsaimin yang lainnya itu Syekh Ibnu Baz. Nah, Ibnu Baz, Syekh bin Baz juga memfatwakan ini dalam fatwanya. Baik. Dalilnya pertama, dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib. Yang pertama hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari. Hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari. Annahu قرأ على النبي أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. Sesungguhnya Zaid bin Thabit قرأ membaca على النبي kepada Nabi, yakni di hadapan Nabi, membacakan yakni menyimakkan bacaannya kepada Nabi. Ya, wan najmi, yakni surat An-Najm. Ya. Falam yasjud fiha. Falam yasjud fiha. Maka Zaid bin Thabit tidak sujud padanya. Yang tidak sujud dalam membaca surat An-Najm. Padahal ya, di akhir surat An-Najm itu ada sujud tilawah. Baik. Dia tidak sujud. Nah, seandainya wajib, tentulah Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan menyetujui tidak sujudnya Zaid radhiyallahu anhu. Seandainya wajib, Nabi tidak akan biarkan Zaid bin Thabit tidak sujud, tentu akan disuruh, diperintah oleh Nabi untuk sujud. Ketika Nabi membiarkan Zaid bin Thabit tidak sujud, disetujui tidak sujudnya itu menunjukkan tidak wajib. Dalil yang kedua, athar Umar radhiyallahu anhu. Athar Umar radhiyallahu anhu juga dalam Sahih Al-Bukhari. Juga dalam Sahih Al-Bukhari. Umar qara'a yaumal jum'ah 'ala al-mimbar bi suratin nahl. Qara'a yaumal jum'ati 'ala al-mimbari bi suratin nahl. Beliau membaca di hari Jumat di atas mimbar. Yakni ketika berkhutbah, kan tentunya di hari Jumat di atas mimbar berarti sedang berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau membaca surat An-Nahl. Hatta idza ja'a as-sajdata, sampai ketika tiba pada ayat sajdah. Nazala Umar radhiyallahu anhu turun dari mimbar. Fasajada. Lantas sujud tilawah. Wasajadan nasu, dan orang-orang yang hadir ikut sujud. Ya, karena yang ikut menyimak, apabila yang membaca sujud maka ikut sujud. Siapa An-Nas yang bersama Umar? Wah, tentunya kibar sahabat, sahabat besar tentunya. Uthman, Ali, dan yang lainnya tentunya yang hadir, kan begitu. Ya. Hatta idza kanat al-jum'atul qabilatu, hingga ketika tiba Jumat berikutnya. Lagi-lagi Umar berkhutbah di atas mimbar, qara'a biha, Umar kembali membaca surat An-Nahl. Hatta idza ja'a as-sajdata, hingga ketika Umar sampai pada ayat sajdah, membaca ayat sajdah, qal, Umar mengatakan, ya, kepada yang hadir, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kaum muslimin, inna, sesungguhnya kita, namurru bisujudi, melewati ayat sajdah. Faman sajada, barang siapa sujud, yakni sujud tilawah, sujud Quran, faqad asaba, sungguh dia telah benar. Waman lam yasjud, barang siapa tidak sujud, sujud tilawah, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, lam yufrid as-sujuda, sesungguhnya Allah tidak memfardukan, mewajibkan sujud Quran, sujud tilawah. Illa an nasha'a, kecuali kita menginginkannya. Inna Allah lam yafrid as-sujuda, sungguhnya Allah tidak memfardukan, wajibkan sujud tilawah. Illa an nasha'a, kecuali kita menginginkannya untuk melakukannya. Yakni mustahab, jika kita ingin, tidak diwajibkan. Walam yasjud Umar radhiyallahu anhu, dan Umar tidak sujud ketika itu. Nah, jadi Jumat pertama baca surat An-Nahl ketika khutbah di atas mimbar, sampai pada ayat sajdah sujud. Ya, para sahabat hadir ikut sujud. Jumat berikutnya Umar sengaja membaca lagi surat An-Nahl sampai pada ayat sajdah, dan sengaja tidak sujud. untuk menjelaskan kepada mereka bahwa hukumnya tidak wajib. Beliau menjelaskan hal itu sebagaimana telah kita dengar ucapannya. Dan yang hadir sudah kita dengar, kibar sahabat di masa itu kan, ya, Utsman, Ali dan yang lainnya, dan tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkari. Ya, ini jelas ya menunjukkan ini yang benar bahwa tidak wajib. Ya, adapun dalil-dalil yang menunjukkan sunnahnya, mustahabnya, ya, dari Nabi alaihi wasallam akan kita dapati nanti hadis-hadis, ya, bahwa Nabi sujud tilawah pada ayat-ayat sajdah. Ya, termasuk di sini, ya, amalan Umar, ya, itu mencontoh dari Nabi alaihi wasallam ketika sujud tilawah pada Jumat yang pertama. Lengkapnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi aunillahi taala wa ila huna. Jazakumullah khairan, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.